saudara untuk mertu dunia ku ingat mamu sudah tahe dengan lipat gamlah dihaposong. So tarupa ho ikirap na mudu iyas tutu rohatai marsi jalan angkana mabuhana sosiran yang gosos ini ni hamate so satu tiang.